Kisah sedih seorang pemuda pernah gagal dalam asmara. Hancurlah hatinya yang duduk lunglai memetik harta. Yang duduk lunglai memetik harpa. Belum lama lagi pujaannya dari kuncup ia sirami. Harapan yang suci telah diucapkannya, kelak akan memetik bunganya. Kelak akan memetik bunganya. Dia pun pergi berkelana demi masa depan mereka. Kuncup melati mulai mengembang semerbak harum melati. Banyaklah kumbang datang menjelang, mengisap sari bunga melati sepulang dari berkelana. Betapa hancur hatinya. Melati pujaan yang didambakannya kini telah layu penuh noda. Kini telah layu penuh noda. Mengisap sari bunga melati sepulang dari berkelana. Betapa hancur hatinya. Melati pujaan yang didambakannya kini telah layu penuh noda. Kini telah layu penuh noda.